Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kami meneruskan baca kitabul Muharram yang ditulis oleh Al-Hafidz Najjar al-Asqalani rahimahullah, masih di kitabul Janaiz. Kitab tentang pembahasan jenazah, pengurusan jenazah. Ya, pembahasan pertama tentang memandikan, pembahasan kedua tentang mengkafani, pembahasan ketiga tentang menyolatkan, dan kita masih dalam pembahasan yang terakhir yaitu menguburkan. Bahkan sudah di akhir-akhir pembahasan ini. Sebutkan pada pertemuan terlewat larangan untuk mematahkan tulang mayit muslim. Ya, demikian juga disunahkan untuk membuat kuburan dengan liang lahat. Adapun mentalkin mayit ketika sudah dikubur adalah bid'ah. Kemudian berikutnya kita sebutkan hadis nomor 50. Tentang anjuran untuk menziarahi kubur. Anjuran ziarah kubur, yakni untuk laki-laki. Mustahab. Ya itu. Ke perempuan akan dibicarakan. Kalau banyak dia menziarahi kubur, makruh malah. Perempuan sering ziarah kubur, makruh. Ya jelek. Ditinggalkan ya pahala. Dilakukan tidak mengapa. Ini lebih bagus tinggalkan. Kalau sering menziarahi kubur. Ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, sunahkan. Sebenarnya mengatakan itu adalah ijma. Dan jelas sekali. Sebutkan di sini, Allah SWT wa an Buraidah bin Husayb al-Aslami, radhiyallahu anhu. Dari sahabat Buraidah bin Husayb al-Aslami, radhiyallahu anhu. Di sini, ya, sebuah muslim. Allah SWT mengatakan, kalau Rasulullah berkata, Rasulullah SAW, kuntum nahitukum an ziratil kubur. Dulu aku melarang kalian dari menziarahi kuburan. Ditakutkan oleh para ulama, ya, kenapa Nabi melarang awalnya? Karena ditakutkan terjatuh kepada kesyirikan. Karena kebanyakan syirik itu muncul dari mengagungkan orang soleh. Berlebihan. Ya sudah meninggal. Ya demikian. Jadi dulu Nabi melarang demikian. Nah, takutkan terjatuh kepada kesyirikan. Fazuruha, maka ya ini sekarang ziarailah dia, kunjungilah kuburan tersebut. Rawi Muslim meriwayatkan Imam Muslim. Bazar Tirmidzi, Imam Tirmidzi belum menambahkan, ya di sini sebutkan tambahannya. Ya. Sahih, ya. Tambahan Imam Tirmidzi juga sahih, dan ini adalah penting. Ditambahkan fa innaha tudzakirul akhirah, maka sungguhnya dia ini mengingatkan akhirat. Menziarahi kubur mengingatkan akhirat, mengingatkan tujuan kita ini hidup dunia untuk apa. Selesai kita melakukan aktivitas semuanya, pekerjaan dan sebagainya, datang kuburan menziarahinya, apalagi di situ keluarga sendiri, apalagi dekat, ya tidak ada di situ mahdzur, tidak ada larangan. Karena kalau sampai safar di situ ada larangan, seseorang ziarah kubur sampai safar, ya itu. Bagaimana kita ketahui yang seperti ini, ya. La tusyaddu rihal ila fi salas masajid. Tidak boleh safar untuk berniat ibadah, ya, kecuali di masjid. Jadi kuburan tidak boleh. Safar mendatangi kuburan, ya, tidak boleh. Itu yang rajih. Kita dapati orang sekarang banyak ziarah kubur, safar, kuburan sunan ini dan itu, ini dan itu. Itu adalah bid'ah. Dengan sebab itu, saya Rasulullah mengatakan, ya, dihukum, diseret, sesuai matan, diseret dia di Damaskus sana karena berfatwa masalah ini. Larangan safar untuk ziarah kubur. Itu. Untuk mempertahankan pendapat ini sampai disiksa. Demikian juga tentang masalah talak, 3 kali jatuh sekali, ya, itu beliau juga karena itu disiksa. Jadi seperti ini kalau sampai safar maka ini termasuk yang dilarang. Jadi kalau kuburan orang tua dekat datangi, tidak ada mahdzur, tidak ada larangan. Kecuali sebenarnya mengatakan seperti kita menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita niat mendatangi kuburan Nabi dari sini, pemain niatnya untuk itu termasuk dalam larangan. Tapi kalau kita niatnya mendatangi Masjid Nabawi, kemudian ittiba'an untuk ikut saja, kemudian mendatangi kuburan Nabi boleh, ya dan demikian juga kita mungkin ke kerabat dan sebagainya, kemudian di situ mungkin ada ya kuburan, kalau itu tambahan saja, ulah alam sebagai mengatakan boleh. Tapi kalau niat memang ke situ, tadi kita sebutkan termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi di antara ilahnya adalah mengingatkan kematian. Kemudian disebutkan hadis berikutnya, hadis 51, Zada Ibnu Majah min hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Majah belum menambahkan dari hadisnya Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan dhaif. Di situ ada rawi namanya Ayub bin Hanik, dhaif, sudah selesai. Apa tambahannya? Wa tusahidu fid dunya. Dan buat zuhud di dalam kehidupan dunia. Membuat zuhud ziarah kubur, membuat zuhud seorang. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Sudah cukup tadi, yaitu mau mengingatkan kehidupan akhirat. Kemudian juga ya ini, apa di sini jelas keutamaan ya ziarah kubur. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau perempuan? Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dibicarakan. Syalbani belum menyelesaikan hadis ini. Ya. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada rawi namanya Abu Saleh Maulana Muhani, dhaif. Tapi di situ ada penguat hadis Hasan bin Sabit, demikian juga yang lainnya sebagai Ibnu Majah, sehingga seperti Syalbani menyelesaikan hadis ini. Menghasankan. Ya, dari sinilah diambil hukum tentang perempuan yang sering ziarah kubur. Dari Abu Hurairah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, ya di sini hasan ya, sahih. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ana melaknat. Nabi malah melaknat. Siapa yang dilaknat? Zairatil kubur. Di sini dengan ya zairun ada tambahan alif dan ta menunjukkan jamak muannats salim. Ya, perempuan-perempuan yang menziarahi. Ya, banyak zairat, banyak menziarahi kuburan itu. Ya, zairat ini maknanya adalah perempuan-perempuan yang banyak menziarahi kuburan. Sering ya, sering menziarahi kuburan. Ya, demikian sudah. Maka dari sini ya akhrajahu Tirmidzi, mengeluarkan Imam Tirmidzi wa Shahih Ibnu Hibban, Hibban mensahihkan. Jadi sudah kita sebutkan tentang masalah ini, ya insyaallah di sini hasan. Imam Nawawi belum menyebutkan, ya bisa ditulis. Ya, belum menyebutkan kalau dia itu adalah untuk laki-laki, maka sepakat. Ya, mereka mengatakan bahwa itu adalah disukai. Wa amma bi nisbati li ziyarah nisa, adapun untuk perempuan terjadi perselisihan. Ya. Jadi perselisihan. Itu juga ada hadis ummati yang sudah lewat bahwa Nabi melarang kami mengikuti jenazah dan tidak yuzam alaina, tidak keras atas kami. Nabi melarang tapi tidak dengan keras. Jadi sinilah jelas bahwa itu adalah ya makruh. Ya, demikian Allah alam demikian. Tapi sebenarnya menyebutkan bahwa Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana yang mengatakan kalau aku menziarahi kubur?" Sebenarnya mengatakan berarti boleh. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Ucapkanlah assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin ila akhirih." Kan itu. Di sebagian mengatakan bahwa itu adalah dihapuskan. Tapi ulama alam hadis muatnya jelas. Bahwa itu adalah apa? Itu adalah makruh, jelas. Imam Nawawi beliau menukilkan bahwa untuk laki-laki, ya untuk laki-laki jelas bahwa itu adalah mustahab sebagaimana tadi disebutkan. Dan hadis perintah Nabi tadi fazuruha, kan itu fi'il amr, perintah. Apa yang menggiring dia itu menjadi sunnah saja? Karena setelah larangan. Setelah larangan, Nabi melarang untuk menziarahi kubur. Kemudian Nabi merintahkan. Itu menunjukkan adalah mustahab saja. Bukan sampai kemudian wajib menziarahi kubur. Ya itu. Kemudian berikutnya. Hadis nomor 53. Wa Nabi Sa'id al-Khudri. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Radhiyallahu anhu. Ini larangan. Seseorang untuk meratapi mayit. Nah, sekarang bahasan berikutnya ya, yaitu hukum meratap mayit. Hadis ini dhaif. Di situ ada rawi namanya Muhammad bin Hasan bin Atiyah Al-Aufi. Ya, demikian. Muhammad bin Hasan ini dhaif. Bapaknya juga ya terkenal dia. Ini Hasan bin Atiyah Al-Aufi ini dhaif juga. Ya di sini taif, tapi cukup hadir setelahnya nanti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala belum mengatakan, ya di sini taif ya, tapi nanti setelahnya kita mencukupkan dengan ya. Qala belum mengatakan la'na Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum laknat. Laknat itu adalah menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tardun bi rahmatillah, itu namanya laknat. Rasulullah melaknat an-na'ihah, an-na'ihata wal mustami'ah. Na'ihah yaitu seorang yang meraung, perempuan yang meratap, meraung-raung. Rafu saut, subhanallah Imam Sunani di sini an-nauh rafu saut, mengangkat suara bita di sama'il mayit, menyebutkan keadaan-keadaan mayit wa mahasin af'ali, kebaikan-kebaikan dia. Jadi dia meratap-ratap, menangis-nangis, menyebutkan oh dia itu bagus, masyaallah, gini-gini untuk muji orang tersebut. Dengan meratap. Ya, ini namanya nauh niyaha, meratap. Maka di sini Rasulullah melaknat perempuan, demikian juga laki-laki yang ditumratap. Wal mustami'ah, mustami'ah ini qasidah, ditawilah kami disebutkan qasidah ila sima'ih. Ini bermaksud untuk mendengar orang meratap. Hadis ini dhaif ya, tapi setelahnya nanti akan sahih disebutkan makna mirip seperti ini. Jadi seseorang yang ditumratap dilaknat, seseorang yang mendengar orang meratap juga dilaknat. Tapi di sini dhaif ya. Akhrajahu Abu Dawud, mengeluarkan Imam Abu Dawud mengatakan. Nah, cukup setelahnya hadis ini, hadis nomor 54. Wan Ummi Athiyah dari sahabat Sahabiyah Ummu Athiyah radhiyallahu anha. Qala belum mengatakan, ini Bukhari Muslim ini. Akhadha alaina Rasulullah. Rasulullah mengambil kami. Maksudnya apa? Disebutkan oleh Imam Sunani waktu mubayyah ala Islam, ketika berbaiat masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil janji ketika terjadi baiat itu, ketika Nabi membaiat mereka. Allah nanuh untuk kami tidak meratap. Mutamun alaih. Ya, hadis Bukhari Muslim. Berarti ini larangan. Larangan untuk meratap. Cukup hadis ini tentang haramnya meratap. Demikian juga berikutnya hadis nomor 55. Insyaallah sampai di sini dulu. Ya, di sini jelas menunjukkan untuk meratap. Semoga Allah juga sedaya ila anta. Assalamualaikum.